sadari aku telah jatuh cinta dari hati. Cinta padamu, cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Dan kamu yang